Oke, kita bukan bersama Pantura Live Music. Maju mbah, entale mbah. Entale wong Palang adin. Entale wong Margorejo. Kak durang ya mbah. Ya wis ora tak durang. Lembah, lembah entale entale. Kowe pengen pentol sing ana endake. Kowe pengen pentol double endake. Apa mbah? Entole gene mbah. Entole kenapa entole? Entale atas entale. Mosok entale wong kene atas. Takoki. Begres. Pentale wong pelang atas apa mbok? Tenane ya. Berarti sak Joko kabeh iki. Padha aku yo sak perawan kok, Nda. Enak entale. Entale wong kene enak. Enak to? Tak nang. Nak nang. Oke Mas Ramli, dipersiapkan lagu berikutnya. Nak. Apa? Aja dhuwur.